budaya dengan segala pilih dari prajurit pengawalku. Woi, pengawalku. Aku lelah jaga botak di kumikir. Aku baik jadi arah kerajaan darku. Laku alam sekejap mau ku ide Lombok Empire. Hahaha, Lombok Empire. Golekan kiri kanan sebut dengan sebeli pindah-pindah kerajaan Sunda Empire keraton aku sejagat Bo Arade. Woi, Bo Arade. Aku lelah jaga kota asing ku mikir aku baik jadi arah kerajaan baru ku lagu arah sekejap mau ku ide Lombok Empire. Hahaha, Lombok Empire. Siap gerak jaga tempat itu siap gerak. Kaca kiri, kaca kanan, gerak, maju jalan. Lombok Empire, Lombok Empire, maju jalan. Lombok Empire, maju jalan. Lombok Empire, maju jalan. We'll be right back. dia.